Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Babun la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Tidak boleh di sini meminta, tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga, ya, kecuali surga. Jadi kita enggak boleh meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan bertawasul kepada wajah-Mu yang mulia. Kita minta apa? Allahumma inni as'aluka, apa yang kita minta? Surga. Jangan minta dunia. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, mata ad-dunya. Malan, fulusan, jangan. Aku minta dunia ya Allah. Nah, ini kalau yang diminta adalah perkara dunia, maka ini enggak boleh. Kalau pakai nama wajah Allah, boleh kita minta dunia ke Allah, boleh. Ya Allah, mudahkanlah rezeki, Allahumma inni as'aluka rizqan ya thayyiban, Allah marzuqni, itu boleh. Tapi jangan Pak bawa-bawa wajah Allah. Wajah Allah terlalu mulia. Taib. Ya. Bahkan terdapat hadis, ya, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknat orang yang minta, ya, minta kepada Allah, minta dunia, ya, dengan bawa-bawa wajah Allah. Nah, itu diriwayatkan oleh Tabarani. Tapi kalau dia minta surga, maka itu mubah alias boleh. Lihat di situ keterangannya, An Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Rawahu Abu Dawud. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Jadi kita jangan bawa-bawa wajah Allah dalam bertawasul ketika kita berdoa, kecuali kita minta surga. Ya, syarhul ijmali, naha Rasulullah SAW fi hadal hadis ayus ala biwajhillah syai'un min hutamid dunya, ya, wa tafahatiha. Nah, di sini Rasulullah SAW melarang di dalam hadis ini diminta dengan wajah Allah sesuatu hal dari harta benda dunia, ya, dari dunia segala macam. Wadzalika anna haqiratun faniyatun, karena dunia itu haqirah, rendah. Dia faniyah, fana. Wa wajhullahi 'azimun baqin, sedangkan wajah Allah dia adalah azim. Sangat besar, baqin, sangat agung, dia kekal. Kalau kita minta kepada Allah sesuatu yang kekal, kenikmatan yang kekal, yaitu surga. Summa abaha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membolehkan ayus ala biwajhillah al-jannatu. Ya, boleh diminta surga pakai nama, pakai wajah Allah. Ya, ta'ziman lahu wa ikraman, dalam rangka mengagungkannya dan memuliakannya. Al-fawaidu, faedah yang bisa ambil, yang kita bisa ambil di hadis ini, ya, isbatu sifatil wajhi ala wajhin la yaliqu bijalali. Ditetapkannya sifat wajah bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah azza wajalla. Min ghairi takyifin wala tamtsilin wala tahrifin wala ta'tilin. Tanpa kita takyif, memikirkan bagaimana bentuk wajah Allah. Tamtsil, tanpa menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wala tahrif, tanpa kita memalingkan ke makna yang lain. Itu maksudnya bukan wajah, tapi maksudnya adalah keridoan. Ya. Ya. Taib. Wala ta'til, tanpa penolakan, kita menerimanya. Dan kaidah ini semua berlaku untuk segala penetapan sifat-sifat Allah. Kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat tingginya Allah, sifat istiwanya Allah di atas arsy, begitu juga. Tanpa takyif, tanpa tahmsil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Paham sini, Pak Amin? Nah. As-sani jawazu su'alil jannati biwajhillah. Bolehnya kita meminta surga, ya, dengan pakai tawasul wajah Allah. Ya. Asalis wujubu ta'zimi wajhillah, wajibnya mengagungkan wajah Allah. Nah ini kalau kita minta dunia yang fana, dunia yang rendah, kita bawa wajah Allah itu seakan-akan merendahkan wajah Allah. Ya. Arabi tahrimu su'ali ghairil jannah biwajhillah. Diharamkannya meminta selain surga kita bertawasul dengan wajah Allah. Jangan. Ya. Tapi kalau kita minta dunia rezeki ya kita pakai nama Allah aja Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuk nih. Nah. Tapi karena Allah memiliki sifat memberi rezeki. Ya. Taib. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab ini. Haitsu dalal hadisu ala tahrimi su'ali ghairil jannati biwajhillah. Hadis ini menunjukkan ya, akan diharamkannya meminta selain surga dengan bertawasul kepada wajah Allah. Ini enggak boleh. Penghinaan terhadap wajah Allah. Ya, yang diminta surga. Yang diminta adalah dunia yang fana. Minta yang kekal, kenikmatan yang besar yang kekal yaitu surga. Haitsu munasabatul hadis lit tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu dalal hadisu ala tahrimi su'ali ghairil jannati biwajhillah. Di mana hadis ini menunjukkan akan diharamkannya meminta selain surga dengan wajah Allah. Li'anna dzalika munafin li ta'zimillah. Karena yang demikian menafikan pengagungan Allah. Wadhalika munafin li tauhid. Kalau menafikan pengagungan terhadap Allah berarti menafikan juga ya tauhid atau tauhidnya tidak sempurna. Wadih di sini ya. Baik, kita sekarang masuk ke bab 56. Ya. Bab 56 ini sedikit panjang. Maka tadi saya ringkas-ringkas saja di bab 55 supaya kita bisa selesaikan bab 56 ini. Nah, panjang ini. Sampai 6 halaman. Ya, babun majaa filau, bab keterangan tentang lau, seandainya gitu. Ya, nah ini ucapan seandainya itu nggak mutlak haram. Ya, lau ini kan kalau disebutkan ini lau ini harful imtina, dia huruf yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak terjadi, andai itu terjadi. Ya, dia digunakan harful imtina ini untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi. Nah, hukumnya bermacam-macam. Ada yang haram, ada yang boleh. Nah, yang dibahas di sini adalah yang haram. Ya. Nah, yang imtina itu, ya, apa namanya, yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, bisa maknanya litaklil, bisa maknanya lilhat, bisa maknanya litamani. Ya, macam-macam. Jadi enggak mesti lau itu haram. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, yang haram itu ialah yang tadi, yang seakan-akan menolak takdir dan ketentuan Allah, menolak syariat. Nah, itu yang haram. Seandainya. Yang boleh yang tidak mengandung penolakan terhadap takdir dan syariat. Nabi juga menggunakan kalimat lau. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kuli wudu inda kuli sholah, seandainya tidak memberatkan umatku aku perintahkan mereka untuk bersiwak, seandainya ya enggak, tapi kan itu memberatkan umat. Nah, paham enggak di sini? Nah, itu terlarang enggak, karena tidak ada unsur penolakan terhadap takdir dan tidak ada unsur penolakan terhadap syariat. Berarti kalimat lau seandainya itu yang ada unsur penolakan terhadap takdir. Bisa dipahami ya? Jadi enggak mesti haram nih Pak. Ketika kita gunakan, wah andai saja. Ya, andai saja. Ada unsur penolakan terhadap takdir enggak? Nah, kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ya. Walaupun di situ seakan-akan ada unsur penolakan terhadap takdir, tapi di sini sebenarnya dia ingin beramal. Dia ingin beramal, maka boleh. Dia ingin beramal. Misal dulu seseorang belajarnya main-main. Andai dulu saya sungguh-sungguh. Nah, andai dulu saya sungguh-sungguh belajar. Nah, gitu. Ya enggak? Nah, itu tidak ada terhadap penolakan terhadap syariat. Boleh. Penolakan terhadap takdir. Nah. Belum terjadi pastinya kan gitu ya. Jadi kalau belum yang belum terjadi boleh pakai. Boleh. Ini kan tadi udah nih, dulu Pak Amin nih, waktu kecil mungkin main-main belajarnya. Ya, ini kita pakai urusan yang terpuji ya, urusan syariat, ilmu. Dulu seandainya saya nyantrinya benar gitu, itu boleh. Nah, itu boleh. Ya. Taib kan di situ apa namanya? Ada anjuran, makanya dia maknanya ada lil had. Ada anjuran. Di antara makna lau ada alimtina, lilimtina, lil had, lit taqlil. Untuk mengungkapkan sesuatu yang kecil, lil had untuk anjuran, litamanni. Nah, untuk berangan-angan. Nah, itu di antara makna lau. Dan banyak lainnya. Taib, wa qaulillahi taala dan firman Allah taala, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil gham," kemudian Allah menurunkan kepada kalian setelah kalian ditimpa duka, amanatan, rasa aman. Lihat langsung di Syarhul Ijmali, al-amanah wal amnu bi ma'nan wahid. Amnun dan amanatun maknanya sama. Amanah bukan amin yang orang yang amanah, itu amanah. Ya, ada alif di mim, ada matnya. Nah, ini amanah itu maknanya amnun, rasa aman. Maknanya sama. Wahwa didul khauf, yaitu lawan dari kata mati, takut. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan pada kalian setelah ditimpa duka rasa amanatan, yaitu amnun. Nu'asan, ya, berupa rasa ngantuk. Yaksya ta'ifatan minkum, yang menghinggapi sekelompok orang di antara kalian. Lihat keterangan dari Syekh Al-Qarawi, ai at-ta'ifatun, at-ta'ifatu lafdun yutlaqu 'alal mufrad wa 'alal mujtama'. Ta'ifah, kelompok, ialah sebuah lafaz yang diitlakan, yang disebut, yang disematkan secara mutlak kepada individu atau masyarakat atau jamaah atau banyak orang. Wal murad bi ta'ifah al-ula, yang dimaksud dengan kelompok yang pertama, lihat di sini, ta'ifatan minkum, ya, dialah Allah yang memberikan kepada kalian, menurunkan kepada kalian setelah kalian ditimpa duka rasa aman berupa ngantuk yang menghinggapi sekelompok di antara kalian. Nah, yang kelompok yang pertama, ta'ifah yang pertama, humul mu'minuna alladzina kharaju lil qital talaban lil ajri. Mereka adalah kaum mu'minun alladzina kharaju, yang mereka keluar untuk berperang talaban lil ajri, dalam rangka mencari pahala. Ya, mencari pahala. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan sekelompok, sedangkan sekelompok yang lain, qad ahammathum anfusuhum, yang di, ya, yang dibuat, ya, resah oleh diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Nah, kelompok yang kedua yang dibuat sedih, yang dibuat duka oleh diri mereka sendiri, wal murad bit ta'ifati tsaniyah, yang dimaksud dengan kelompok yang kedua, hum Mu'tib ibn Qusair, adalah Mu'tib ibn Qusair. Wasahbuhu, dan teman-temannya, alladzina kharaju min ajli ghanimah, yang mereka cuma mau perang, keluar hanya karena harta rampasan perang. Ahamathum anfusuhum ay hamalathum alal ham, ya, yaitu yang membawa mereka kepada, ya, apa namanya, kedukaan. Taib. Dzannal jahiliyah, dugaan jahiliyah, al murad bi dzannil jahiliyah, yang dimaksud dengan dugaan jahiliyah, wa dzannuhum anna amra nabi sallallahu alaihi wasallam batilun wa annahu lan yunsara, yaitu dugaan mereka bahwa perintah nabi adalah batil dan bahwa nabi tidak akan ditolong. Ya, tidak akan ditolong. Yaquluna hal lana minal amri min syai. Mereka mengatakan, apakah kita memiliki suatu urusan dalam perkara ini? Ya. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah, sesungguhnya seluruh perkara itu adalah milik Allah semua. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan apa yang ada di diri-diri mereka, apa yang mereka terangkan kepada engkau, apa yang tidak mereka terangkan kepada engkau. Yaqulun, mereka mengatakan. Ya. Mereka mengatakan, "Law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Seandainya kita diberikan, ya, ada diberikan keluasan untuk, ya, berperan, untuk mengemukakan pendapat, tentu kita tidak akan dibunuh di sini, di Uhud. Ya. Jadi ini ayat ini terkait peristiwa perang Uhud. Jadi kronologinya kan begini. Orang kafir setelah kekalahan di Badar ingin membalas. Ya, ingin membalas kekalahan di Badar dan mereka ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat, terutama tokoh-tokoh senior yang sudah ada di Madinah juga, para sahabat senior dari kalangan muhajirin dan ansar, bermusyawarah. Termasuk orang-orang kafir yang menampakkan keislaman dari kalangan munafik, namun dia senior. Di antara siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Diajak diskusi, dimintai pendapat. Orang-orang muhajirin seniornya, semisal Abu Bakar dan Umar, mengatakan kita nunggu di sini aja. Nunggu di sini, di Madinah. Biar nanti mereka lebih mudah kita kalahkan. Karena kita kan tahu ini, medan kita ini. Di mana lorong Madinah, biar juga wanita, anak-anak bisa ikut berperan melempar panah, melempar batu ke mereka. Sementara orang-orang Ansor dari kalangan pemudanya mengatakan, wah kita gak biasa tanding di kandang. Gitu. Kita biasa keluar. Dan Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian, bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala perkara. Ya, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, kalau engkau telah berazam memutuskan suatu perkara, bertawakal kepada Allah. Dan Rasulullah SAW, karena bukan demokrasi, ya sudah, ya mengikuti saran yang terbaik, yaitu apa? Keluar. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang termasuk diantara yang dimintai pendapatnya itu ngotot di sini aja. Dan pengikutnya mau kayak dia, udah di sini aja, ngapain kita keluar gitu. Ternyata di Uhud, ya karena terjadilah dari apa yang telah terjadi, ada kesalahan dari beberapa orang sahabat, kalah. Sehingga 72 orang sahabat mati syahid. Mati syahid di situ. Nah, ketika kalah mereka baru, oh coba tuh ikutin apa kata gua begitu. Nah, paham enggak antum di sini? Coba tuh ngapain kita ke Uhud? Kita di sini aja nungguin mereka begitu. Sementara para sahabat senior yang memberikan pendapat, ya kita di sini aja. Misal Abu Bakar dan Umar, ya enggak menganggapnya apa yang terjadi di Uhud berupa kekalahan, musibah, ya takdir, ya takdir, diimani aja. Ada hikmahnya. Kenapa? Karena kekeliruan, satu kekeliruan aja jadi kalah. Apalagi kalau banyak kekeliruannya di perang Uhud. Paham enggak di sini? Ya. Taib. Nah, kemudian ya. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, seandainya kalian pun berada di rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Tentu orang yang telah kutiba alaihimul qatlu, yang telah dicatat, ditakdirkan oleh Allah, dia pasti mati, dia pasti terbunuh di hari itu, la baraza, dia pun akan keluar. Keluar menuju ke mana? Ila madajihim, ke tempat-tempat mati mereka. Kalau memang sudah dicatat begitu. Ya. Ini diantara hikmah beriman pada takdir. Ya, tidak larut dalam kesedihan. Taib. Liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah menguji ya apa yang ada di kalbu kalian. Taib, perhatikan di situ. Maknanya ai liyamtahina ma fi sudurikum minal ikhlas. Agar Allah menguji keikhlasan yang ada di kalbu kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, agar Allah menguji apa yang ada di kalbu kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di kalbu, di dada. Taib. Syarhul ijmali. Ya. Tapi tadi ya, kita tahu kronologi perang Uhud, kita udah paham berarti. Ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama tadi apa? Yang di sini Abdullah bin Ubay bin Salul beserta munafikun ikut memberikan pendapat, yaitu tetap bertahan di Madinah, berperangnya di Madinah. Ya. Sekelompok kalangan Ansar, terutama dari kalangan syababnya, minta, anda, kita luarannya, kita gak biasa tanding di luar. Sebenarnya itu udah berjalan dengan baik. Udah berjalan dengan baik, kan kaum musyrikin kalah. Ya. Udah berjalan dengan baik. Cuman karena, ya, qadarullah, ya, qadarullah wa masyafa'al, sekelompok pasukan pemanah, tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, terjadilah kekalahan. Sehingga 72 orang sahabat mati syahid. Termasuk diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, lihat di situ, yudhakkirullahu al-mu'minin, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kaum mukminin bi ni'matihi alaihim, akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, haitsu anzala alaihim an-nu'asa, ketika Allah turunkan kepada mereka rasa ngantuk, ba'dal hammi wal gham, setelah mereka diberikan rasa kesedihan, rasa duka akibat kekalahan. Oh ya, kenapa? Ngantuk, istirahat aja dulu. Wadzalika liyariha afkarahum, agar membuat rileks pikiran mereka. Wujaddida nasyatahum, supaya memperbaharui semangat mereka lagi setelah bangun dari tidur. Tsumma yukhbiruhum, kemudian Allah kabarkan kepada mereka, anna ma'hum ta'ifatan ukhra, bahwa ada di antara para sahabat ini, di antara mereka ada yang bersama mereka sekelompok yang lain. La tusyarikuhum al-imana, yang enggak sama keimanan dengan mereka. Ya, paham enggak sini? Jadi ada sekelompok munafik yang enggak mau ikut perang karena alasan-alasan. Ada sekelompok munafik yang lainnya yang ikut perang, tujuannya kenapa? Karena dunia tadi. Seperti kelompoknya Mu'tib bin Qusair yang cuma pengen ghanimah. Ya. Dan ketika kalah, mereka pun yang paling terdepan dongkol menggerendeng gitu. Tuh kan, tuh kan. Coba kalau ikutin omongan kita dulu, omongan kita di Madinah aja. Begitu. Paham enggak di sini? Nah, yang munafik yang ikut perang, coba di sini aja. Saran kita kan dulu begitu. Nah, paham enggak di sini? Ya. Taib. Wa inna ma qad ahammahum amru hayatihim. Ya. Karena yang motivasi mereka itu cuman perkara kehidupan mereka. Mereka cuman pengen ghanimah ke Uhud. Nah, semisal teman-temannya Mu'tib bin Qusair yang cuman pengen ghanimah. Lida, oleh karena itu, fa innahum yastafhimuna minan nabi. Mereka bertanya-tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minan nasri, kapan pertolongan dari Allah? Istifhama juhudin wastiba'adin. Tapi pertanyaannya ini adalah pertanyaan penentangan. Dan pertanyaan yang seakan-akan mustahil dari ditolong begitu. Nah. Lakinnallaha yubayyinu lahum, namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada mereka, annal amra laisa linabi, bahwa perkara ini menang atau kalah, ditolong atau tidak ditolong, itu bukan di tangan nabi. Wa innama huwa lahu, namun hal ini adalah urusannya Allah. Ya. Yansuru man yasha'u, Allah lah yang menolong, Allah yang menolong siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa akhiran, dan akhirnya yakshifu nifaqahum, Allah menyingkap, ya, membongkar kemunafikan mereka. Allah singkap kemunafikan mereka. Fi ghazwati, ya, mukhbiran annahum lam yasiku biwa'dillahi wa rasulih. Allah mengabarkan bahwa mereka munafik ini tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Mustadillina ala dhalika biqatlihim. Kenapa mereka demikian? Karena mereka berargumentasi mustadillin, ya, dengan yang demikian tadi, biqatlihim fi ghazwati Uhud, dengan terbunuhnya 72 sahabat syuhada di perang Uhud. Lakinnallaha yuakkidu anna kullama jara hasilun biqada'ihi wa qadarih. Namun Allah menegaskan bahwa semua yang terjadi di perang Uhud itu terjadi karena qada' dan takdir Allah. Juga hikmah yang lainnya, karena dilanggarnya satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika imtihanun li ikhlasihim. Inilah ujian akan keikhlasan mereka, wa idharun li haqiqatihim, dan juga sebagai bentuk penampakan hakikat mereka. Ya, bahwasanya mereka munafik. Ya, al-fawaidu yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini di bab 56 ini, annal khaira wasyarra muqaddarun minallah. Kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya beriman pada takdir bukan yang baik aja. Wa antu'mina billahi bil qadari khairihi wasyarrihi. Syarnya juga. Ya. Asani yang kedua, annasyada'ida tuzhiru alhaqa'iq. Bahwasanya beberapa persituasi genting itu akan menyingkap, akan menampakkan hakikat sebenarnya. Ya enggak? Nah, hakikat sebenarnya itu akan nampak ketika peristiwa genting. Ini orang ikhlas atau enggak? Paham enggak di sini? Baik. Ats-tsalits al-i'tiradu 'ala al-qadar min 'alamatin nifaqi al-i'tiqadi. Menolak takdir di antara tanda kemunafikan i'tiqadi, bukan nifak amali lagi. Nifak yang memang kekafiran, Kalau nifak i'tiqadi, memang di kalbunya itu kemunafikan. Yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Karena nifak itu ada yang sifatnya amali. Amali itu memang ada yang membuat kufur, ada yang tidak membuat kufur. Nifak amali yang tidak membuat kufur, tapi dosa besar apa? Yang kata Nabi ada tiga tanda kemunafikan. Ya, alamatul munafikin itu salas. Apa? Ida haddasa kadaba. Wa ida tu'mina khana. Wa idha khasama fajara. Apabila dia bicara, dusta. Apakah seorang mukmin yang bicara dusta kemudian lantas dia jadi kafir? Enggak. Ya. Dia bilang enggak padahal iya. Gimana? Enggak. Padahal iya. Dia bilang ke sana padahal ke situ. Dusta enggak dia? Dusta. Tapi apakah dia kafir? Munafik i'tiqadi, keyakinan yang memang munafik. Enggak. Apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Apakah dia dengan khianat? Ya, dia lantas jadi kafir? Enggak. Dan apabila dia berselisih, dia jahat berselisihnya. Apakah lantas jadi kafir? Tidak. Taib, barakallahu fik. Namun menolak takdir, ini diantara. Tanda kemunafikan, i'tiqadi. Taib, arabi ala sebabu la tamna'u ala qdaro. Berbagai sebab yang diupayakan, itu tidak mencegah takdir-takdir. Perhatikan, sebab hanyalah sebab. Tidak menentukan hasil. Ya, hasilnya ialah apa yang telah ditakdirkan. Kita ingin sesuatu hal, rezeki. Ya. Nah, rezekinya itu kita ingin misalkan 10 juta. Tentunya di hasil akhir itu sudah ditakdirkan. Apakah dapat 10 juta atau enggak? Salah begitu. Kita punya target mesti dapat 10 juta. Ya udah, kita ikhtiar. Ikhtiar itulah sebab. Tapi tidak boleh menoleh kepada sebab. Setelah ada hasil. Nah, paham gak sini? Maksudnya hanya menceritakan kepada usahanya. Iya, jadi gini. Kita pengen 10 juta karena ada kepentingan. Mau berobat, mau bayar anak sekolah dan yang lainnya. Kita ikhtiar, tawakal dalam ikhtiar. Ikhtiarnya itu cari sebab. Ya, sebabnya itu mesti solahiyatul mahal, tepat. Ya, tepat. Cari duit 10 juta ya jual ini, jual itu yang nilai 10 juta. Jangan jual cilok, 2 hari gak dapat 10 juta. Paham gak sini? Kita 2 hari kemudian nih mesti bayar, mesti punya duit 10 juta, mau bayar anak sekolah. Ikhtiarnya apa? Solahiyatul mahal. Sebabnya itu yang mesti tepat. Yang bisa dapat dalam 2 hari 10 juta. Nah, ya. Yang masuk akal. Yang tepat. Ya. Namun, ya, kita ada mul iltifat ilal asbab. Ba'da fi'lil asbab. Kita tidak menoleh kepada sebab setelah melakukan sebab. Hasil apapun yang didapatkan, itu kita sandarkan kepada Allah. Kalau didapat kita puji Allah, kalau enggak dapat kita bersabar. Ini iman, keimanan kepada takdir. Ngerti enggak sini? Nah, sebab itu sebenarnya tidak dapat mencegah apa yang ditakdirkan. Karena banyak orang mendapatkan sesuatu tanpa sebab. Paham enggak sini? Biar selamat di jalan, hati-hati. Periksa oli, periksa ban, periksa apa segala macam. Dia udah terapin itu sesuai protokol. Sebab keselamatan, mati juga. Ya, kenapa? Ditabrak orang lain yang enggak, hati-hati. Paham gak sini? Ada orang pengen rezeki, dia enggak ikhtiar, dapat juga. Dia enggak melakukan sebab. Maryam duduk diam dapat rezeki. Nah, kayak gitu kan? Ya, kan begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari yang enggak dia sangka. Terkadang Allah enggak kasih sebab, sembuh juga. Orang sakit nih, dia enggak berobat, sembuh juga. Udah berobat, berobat ini ikhtiar, melakukan sebab. Mesti melakukan sebab menjalani syariat. Tidak melakukan sebab bersandar kepada takdir, bersandar kepada takdir celaan terhadap syariat. Bersandar kepada sebab itu syirik kepada Allah. Tiba-tiba sembuh juga. Ada gak yang kayak gitu? Sakit gak berobat sembuh? Ada. Berarti tanpa sebab juga Allah bisa sebutkan ya. Makanya sebab tidak dapat mencegah takdir. Taib. Berikutnya. Munasabatul ayati lil bab. Korelasi ayat ini dengan bab. Haitsu dallatil ayatu ala tahrimil i'tirad ala al-qadar. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa akan diharamkannya menolak takdir. Munasabatul ayati li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala wujubil istislami lil qada'i wal qadar. Ya, ayat ini menunjukkan wajibnya berserah diri kepada qada dan qadar wali anna dzalika min kamali tauhid. Yang demikian itu karena kesempurnaan tauhid. Nah. Taib. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kayaknya enggak dapat nih sampai akhir bab ya. Enggak apa-apa. Panjang banget. Sedapatnya aja. Ya. Ini ikhtiar. Ikhtiar. Langsung dipraktekin sama Syekh Amin. Nah, langsung dipraktekin. Nah. Dan firman Allah Ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Nah, ini masih terkait tadi perang Uhud. Tadi kronologinya ya. Ada satu golongan yang mengatakan kita perangnya di Madinah aja. Ada satu golongan lagi yang mengatakan, "Dah, kita tandingnya di luar, di Uhud, di dekat Gunung Uhud," gitu. Nabi memilih ya. Tandingnya di mana? Di Bukit Uhud, di luar kota Madinah. Nah, yang dulu usul di Madinah itu kesel gitu. Coba ikutin kita. Enggak terima sama takdir. Apalagi yang munafik yang memang tulen. Nah, perhatikan. Alladzina qalu, yang mereka mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara mereka, ai qalal munafiqun lil muslimin. As-sadiqin, kaum munafik mengatakan kepada kaum muslimin yang jujur imannya. Loh kok dikatakan munafik berkata kepada ikhwan mereka? Emangnya munafik ikhwannya kaum muslimin? Lihat, wasumyal munafiquna ikhwanan lil muslimin li'annahum wafaquhum fi idharil islam. Dinamakan munafik itu ikhwannya kaum muslimin karena mereka menampakkan, mereka selaras dengan kaum muslimin ketika menampakkan Islam. Kan dengan menampakkan Islam itu sudah jadi ikhwan. Ya, Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka telah bertobat dari kesyirikan, mengucap syahadat. Munafik ucap syahadat enggak? Ya? Ucap syahadat. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wa wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ya. Walau Allah tegaskan syahadahnya, persaksiannya munafik, syahadah tauhid mereka itu dusta. Namun mereka menampakkan rukun Islam, syahadat la ilallah. Wa intabu aqamu sholata, dan mereka sholat. Wa atau zakat, mereka menunaikan zakat, menampakkan amalan Islam lahiriah. Apa kata Allah? Fa ikhwanukum fiddin, maka mereka saudara kalian dalam seagama. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa qa'adu, dan mereka duduk, qu'ud, qa'ada. Duduk artinya enggak ikut jihad. Ya kan mereka bilang, "Ayo perangnya di Madinah." Kalau enggak mau, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kan usul tandingnya di Madinah. Abu Bakar Umar juga usulnya apa? Tandingnya di Madinah. Tetapi Abu Bakar Umar beriman metakdir. Beriman dengan keputusan Nabi. Nabi putuskan kita tandingnya sama musyrikin di Uhud. Nah, Abu Bakar Umar ikut. Ketika kalah enggak ngegerendang. Beda sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama bedanya apa? Abu Bakar dan Umar berangkat, dia gak mau berangkat. Dan ketika kalah, Abu Bakar dan Umar menerima takdir. Padahal dia usulnya di mana? Di Madinah. Gak bilang, tuh kan apa kata aku? Tuh kan? Nah, gak bilang begitu. Ini udah dia gak ikut, terus begitu lagi. Nah, paham gak sih? Taib. Ya. Wa qa'adu, dan mereka duduk. Ay qa'adu anil jihad, duduk. Enggak mau ikut jihad fi ghazwati Uhud, di perang Uhud. Wahum, mereka adalah Abdullah bin Ubay al-Munafiq wa atba'uhu. Abdullah bin Ubay sang munafik diserta konco-konconya. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi, fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum shadiqin. Katakan wahai Nabi kepada mereka, coba tolaklah kematian dari diri kalian jika kalian benar. Ya, perhatikan di situ. Orang munafik mengatakan kepada kaum mukminun, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka mentaati kami. Udah tandingnya di Madinah aja. Ya, tentulah mereka tidak akan dibunuh. Sebenarnya udah Allah bantah yang tadi. Ya, di ayat yang sebelumnya. Kata Allah apa? Ya, qul lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah ya kepada mereka, jika kalian tetap di rumah kalian, tentulah orang-orang yang sudah ditakdirkan, dicatat akan mati, dia akan keluar ke menuju ke tempat terbunuhnya dia. Ya. Taib, di ayat ini Allah kembali katakan. Katakan pada mereka, tolaklah kematian dari diri kalian jika kalian benar. Ya. Taib. Yaqulul munafiqun, orang munafik mengatakan, lau akhadal muslimuna bimusyawaratina. Seandainya kaum muslimun itu, Nabi dan para sahabat, mengambil saran kami di musyawarah kita itu. Wajalasu fil Madinah, udah duduk di Madinah. Ma kutilu fi ghazwati Uhudin. Tentu mereka tidak terbunuh di perang Uhud. Katakanlah, tolaklah kematian dari diri kalian. Ay, fadfa'u an anfusikum al-mauta. Coba tolak kematian itu dari diri kalian. Syarul ijmali. Ya, penjelasan global ayat ini, yukhbirunallahu subhanah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita fi hadhil ayati, di ayat ini, amma jara fil muhawarati bainal mu'minin wal munafikin hinama jabanu wa qa'adu anil jihad. Ya, tentang muhawarah, diskusi antara kaum mukminin dan munafikin ketika mereka jabanu. Nah, ini mereka punya sifat ya, jaban ini. Bahkan cut mereka. Ya, dan mereka duduk enggak mau ikut jihad. Syamitu. Yang namanya syamita yashmatu itu senang sama penderitaan orang lain. Ya. Senang dengan penderitaan orang lain. Nah, apa itu bahasa kita? SMS, apa itu? SMS. Senang melihat susah orang lain. Wah, singkatan baru dari Syekh Yudi. Ya. Syamitu bil mu'minin, mereka senang dengan ya, bencana yang dialami kaum mukminin, alladzina kutilu fi Uhudin fil hazimah, yang mereka terbunuh, 72 sahabat terbunuh. Ya, dalam perang Uhud, fil hazimah, dalam kekalahan. Ya, allati sababuha, yang sebabnya adalah mukhalafatu amri Rasulillah. Karena menyelisihi satu perintah Nabi aja, bukan banyak. Hikmahnya besar sebenarnya. Ya. Wa za'amu annal mu'minina law akhadhu bi musyawaratihim, dan mereka mengklaim seandainya bahwa kaum mukminin seandainya mereka udah ngambil saran mereka aja dalam musyawarah tersebut, wajalasu fil Madinah, ya duduk di Madinah, la salimu, tentu mereka akan selamat, enggak terbunuh. Summa tahaddahumullah, kemudian Allah menantang mereka, bi ayunju anfusahum, agar mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri minal maut, dari kematian, idza halla bihim, kalau memang kematian itu ya akan menemui mereka. In kanu shadiqin, jika mereka benar, annal hadra yunji minal qadari, bahwasanya sikap waspada itu bisa menyelamatkan dari takdir berupa kematian. Mereka pun takut. Al fawaidu, yang kita bisa ambil faedah ya dari ayat ini, kata Syekh, masyru'iyatul jihad fi sabilillah, disyariatkan jihad di jalan Allah. Jihad ini adalah amalan tertinggi dalam Islam dan tetap ada. Ya, kalau sekarang bukannya nggak ada, belum ada lagi. Ya, jihad itu ada dua, hujum dan difa'. Hujum menyerang, dan ini syarat bersama ulil amri yang mukmin. Ya, bersama ulil amri syar'i mukmin, dan ada izin orang tua. Dan punya istita'ah, kemampuan. Nah, kalau jihad difa enggak butuh syarat itu semua. Jihad difa itu apa? Diserang. Kalau hujum menyerang. Kalau difa diserang. Kalau diserang oleh orang kafir enggak butuh lagi izin orang tua ulil amri, punya kemampuan enggak punya kemampuan, orang diserang gimana? Lawan. Ya. Taibara kalau fikum. Nah, seandainya satu negeri diserang kaum muslimin, dan mereka kalah, kaum muslimin yang ada sekitarnya wajib membantu. Itu wajib membantu. Makanya ketika kaum muslimin di Ambon dulu diserang oleh orang-orang kafir, orang-orang kaum muslimin di sekitar yang ada di Indonesia ini membantu. Itu sesuai dengan fikih jihad. Ya. Sebenarnya ya, itu sesuai dengan fikih jihad. Sebenarnya enggak perlu lagi apa? Menyibukkan diri dengan tunggu fatwa. Orang udah diserang kok. Tunggu fatwa-fatwa apa? Orang udah diserang kaum muslimin di Ambon. Bukan kaum muslimin mau menyerang. Sehingga nanya dulu ke Masih ini bersama ulam dia apa enggak. Ini lagi jihad diva. Paham gak sih? Ya. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Astani khatarul munafikin alal muslimin. Bahayanya kaum munafik dari kepada kaum muslimin. Duri dalam daging. Ya. Duri dalam daging. Ngeri ini. Ini munafik menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Nah kalau zindik-zindik kafir, bazar-bazar itu menampakkan kekafiran menyembunyikan apa yang mereka sembunyikan? Menyembunyikan bayaran. Menyembunyikan bayaran. Emang mereka nyerang kaum muslimin. Mencela kaum muslimin. Bahkan mereka sengaja membuat persatuan dengan kafirin. Ya. Barakallahu fikum. Saya enggak ada urusan sama politik ya, dan saya pun juga enggak ikut-ikutan pemilu-pemiluan. Lihat tuh si Armando bilang, orang-orang Kristen, Nasrani dan non-muslim harus bersatu untuk menghalau Anies Baswedan katanya. Subhanallah. Hah? Ya. Jadi dia emang maunya apa ini orang? Allahu musta'an. Apa? Kalau ya bantah. Karena jihad itu dengan pedang dan dengan lisan. Wajahidul kufar wal munafikin. Berjihadlah dengan orang kafir dan munafik. Dengan mendebat mereka bagian dari jihad. Ya, didiamin kalau enggak ada faedahnya kita balas. Tapi kalau ada faedahnya, karena banyak syubhat yang bisa mengenai kaum muslimin. Banyak loh kaum muslimin yang kena syubhat mereka. Terkena virus liberal, banyak enggak? Banyak. Nah, itu butuh dibantah. Jangan diam aja. Ya, bantah semampu kita. Kalau kita enggak mampu bantah, kita share aja orang yang sudah membantah mereka dengan ilmiah. Ya, itu bagian dari jihad. Jangan bilang, oh itu mereka kan udah jelas kufurin. Loh, karena itu udah jelas, ditampakkan. Ya, ditampakkan. Sebagian orang gak mau bantah. Para bazar-bazar, kenapa? Ah, itu udah jelas. Karena udah jelas itulah masyarakat biar tambah paham. Betapa banyak tuh lihat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman lama kita, jadi liberal. Saya punya teman sekolah dulu, jadi liberal. Ngefans sama Abu Janda. Ketika dia diskusi sama saya, kurang ajar, saya di-share tulisannya Abu Janda. Nih, kata Ustaz Abu Janda, kurang ajar. Ustaz lagi dibilang Abu Janda. Padahal dulu lurus. Kenapa? Karena kemakan bazir-bazir itu. Kan dimainkan isu radikal, radikal, apalah segala macam. Kemakan. Nah, banyak orang kayak begitu. Bukan satu dua, banyak orang. Lihat pikiran orang sekarang rata-rata apa? Ngeri loh. Kalau gak dibantah, terus kita mau bantah apa? Kita cuma mau fokus bantah jamaah tabligh, Ikhwanul Muslimin, bantah HTI gitu. Itu aja. Ini yang berat ini. Bantah yang itu semua, iya nam. Tapi ini yang besar ini. Skala besar dan mereka punya power. Ya. Majikan-majikannya itu gak main-main. Di atas. Maka kalau mau melaknat bazar, laknat juga majikannya. Berani enggak? Masa laknat bazar dan majikannya enggak berani? Kenapa? Karena tahu ya majikannya para pejabat tahu. Loh. Terus kalau pejabat kenapa? Enggak boleh gitu. Kita laknat kalau mereka memang melakukan kejahatan terhadap agama ini. Hah? Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Salisah. Al-hazar la yunji minal qadar. Sikap waspada sekalipun tidak menyelamatkan dari takdir yang buruk. Baik, munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab, haitsu dallatil ayatu ala tahrimil i'tiradi alal qadar. Di mana ayat ini menunjukkan akan keharaman menolak takdir. Wa munasabatul ayati lit tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala wujubil istislamil qada wal qadar li anna dzalika min kamalit tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan wajibnya berserah diri kepada qada dan qadar yang demikian itu merupakan kesempurnaan tauhid. Cukup kali ya. Nah, berikutnya nanti kita lanjutkan. Tapi bagi yang mau bertanya silakan. Fadhlu. Ya, silakan.